Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أيها الحاضرون، معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله. Sebuah kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita menjadi seorang yang muslim dengan makna tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah, menjadi seorang mukmin bermakna menjadi orang-orang yang senantiasa meyakini terhadap perkara-perkara yang ghaib, berita-berita ghaib yang tidak mungkin dinalar oleh indera siapapun. Ikhwani barakallahu fikum, pada topik yang pada kesempatan siang hari ini akan kita angkat adalah perihal indahnya surga, indahnya jannah, dan dahsyatnya neraka atau annar. Sebelum kita memasuki perihal tentang ahwal, keadaan jannah wa nar, maka pertama yang perlu kita ketahui adalah menjadi sebuah kesepakatan para ulama Ahlussunnah di masa dahulu hingga sekarang bahwa al-jannatu wan-nar makhluqatan la tafniyan, surga dan neraka, jannah dan an-nar adalah dua makhluk Allah yang telah Allah ciptakan dan keduanya tidak akan mengalami kepunahan. Qauluhu ta'ala perihal jannah, u'iddat lil muttaqin, jannah merupakan makhluk Allah yang telah Allah siapkan tempat yang akan menjadi hunian, hunian sesungguhnya, hunian yang abadi bagi orang-orang yang muttaqin. Begitu pula an-nar, dia pun hunian, dia juga tempat yang juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan siapa yang akan menghuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan an-nar menjadi tempat bagi orang-orang yang Allah Azza wa Jal sebutkan u'iddat lil kafirin, dipersiapkannya an-nar ialah untuk orang-orang kafir. Dalam perkara ini barakallahu fikum, bahwa termasuk salah satu rukun iman yang tentunya semua kita telah menghafalnya, salah satu daripada rukun iman yang enam adalah qauluhu alaihi salatu wassalam al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap adanya hari akhir, yaumul qiyamah. Di antara sekian runtutan apa yang akan terjadi pada hari kiamat adalah dimasukkannya seorang apakah ke dalam jannah ataukah dimasukkannya seorang ke dalam neraka. Sebagian ahlul bidah mereka mengingkari adanya telah diciptakannya dua makhluk Allah ini. Bagaimana jannah telah diciptakan? Bagaimana neraka telah diciptakan? Mereka misalkan, dan begitulah sesungguhnya sumber kesesatan bermula seorang ketika mengkiaskan dengan modal berfikirnya mereka terhadap apa-apa yang mereka saksikan. Dengan kata lain, mereka mengkiaskan dengan perihal-perihal, dengan sesuatu yang mereka anggap bahwa perkara itu bisa dicerna, mudah difahami oleh akal manusia. Mereka katakan, apakah akan menjadi sebuah kebaikan? Sebuah perkara yang dikatakan baik menurut pandangan akal sehat, jika ada seorang raja kemudian dia membuat satu singgasana yang indah, yang besar, dengan berbagai macam keindahan-keindahan yang ada di dalamnya, kemudian dianggurkan. Apakah yang semacam ini terhitung sebagai bentuk kebaikan, kebagusan, kemuliaan? Dan kiaskanlah kepada hal-hal lain, bahwa keumuman ahlul bid'ah, tatkala mereka menyoroti, tatkala mereka menilai, tatkala mereka mengukur hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, atau perkara-perkara yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus jika kaitannya dengan perihal-perihal yang bersifat ghaib, mereka pun memaksakan diri bahwa harus mampu dicerna dan bisa difahami dengan indera mereka. Sedikit keluar daripada pembicaraan tentang jannatu wan nar, salah satunya ialah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan. Sifat-sifat tersebut dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat, sebagai misal Allah tetapkan sebuah sifat, yaitu adanya al-yadan, Allah memiliki tangan. Mereka melakukan sekian banyak pengupayaan seolah-olah sebagai seorang yang ilmiah pemaparannya, penjabarannya, penjelasannya, keyakinannya, pemahamannya itu bisa diterima oleh manusia. Lalu kata mereka, kalau Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, melazimkan, mengharuskan yang namanya tangan apa? Punya jari, punya telapak, punya pergelangan, punya lengan, punya siku, dan seterusnya. Ada hasta, pada jari ada ruas. Begitulah jawaban ahlul ilmi tatkala mereka memulai dalam memunculkan syubhatnya, kerancuannya dalam berpikir, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan adanya sebuah sifat, yaitu tangan, dengan rincian sedemikian rupa, datangkan dalil dari Al-Quran maupun hadis atau qaul ulama yang mengharuskan kita untuk merinci sesuatu yang tidak Allah rinci. Seolah-olah dengan rincian-rincian tersebut akan menjadikan seorang terkagum dengan pendapatnya, mengikuti fahamnya. Padahal yang mereka maksud dengan rincian-rincian tersebut ialah raddu sifatillahi azza wajal, ta'tilu sifatillahi azza wajal. Padahal yang mereka maksud dengan rincian-rincian tersebut seolah-olah mengandung tanzih. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala disifati demikian. Karena kalau disifati tangan akan mengharuskan, melazimkan kepada adanya rincian tersebut yang berujung kepada penolakan, yang berujung kepada peniadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah mereka berada pada dalil yang jelas, sebuah keterangan yang jelas, pasti, kokoh dan kuat. Maka di sana dalam Al-Quran ada surah, ada ayat yang dikatakan muhkamah, la yataghayyar. Bahkan sekian banyak masalah-masalah yang seolah-olah di dalamnya mengandung iskal, diperintahkan untuk mengembalikan kepada sesuatu yang muhkamah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat dan maha mendengar. Sangat mudah untuk kita fahami dua kalimat tersebut. Kalau Allah tidak serupa dengan apapun, padahal Ia menetapkan sifat melihat, sifat mendengar, berarti kesimpulannya bahwa penglihatannya tidak serupa dengan penglihatan siapapun. Pendengarannya juga tidak serupa dengan pendengaran siapapun. Sebab itu ahlul ilmi menyatakan kepada mereka yang merinci tentang sifatul yad, datangkan di mana dalil, di mana rincian ketika tangan mengharuskan seperti itu. Fabarakallahu fikum, begitulah ahlu sunnah memberikan bimbingan yang jelas karena mereka memiliki manhaj yang qawim, manhaj yang kuat, yang lurus. Hal lain, tatkala mereka menolak bahwa tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu disifati dengan sifat al-mahabbah, mencintai. Wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muttaqin, yuhibbul mutawakkilin, dan yang lainnya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai kepada orang-orang yang bertawakal. Yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri, baik dari perihal kesyirikan atau orang-orang yang mensucikan diri dari perkara hadas. Masuklah mereka dengan pemaknaan-pemaknaan yang seolah-olah bahwa kecintaan itu harus diukur dengan definisi dan penilaian rasio seorang. Yang namanya kecintaan, kata mereka, namanya al-hub, itu apa? Al-mailu ila syai, condong kepada sesuatu, adanya kecondongan. Kita tahu bahwa pada masing-masing kita apabila mencintai sesuatu, maka akan menunjukkan kepada apa? Adanya kecondongan. Itu kalau basyariyah, itu kalau manusia, itu kalau jiwa kita. Tetapi tatkala mereka memaksakan bahwa yang semacam itu harus ada pada Allah, seolah-olah bertujuan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala disifati seperti itu. Karena kalau sampai disifati tentang Allah mencintai, berarti Allah condong, dan itu sifat apa namanya? Sifat yang tercela, tidak mungkin. Tetapi mereka bertujuan perlahan-perlahan, yang mereka maksudkan adalah untuk ditolaknya, dianggurkannya, dan ditiadakannya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifat yang Allah tetapkan. Contoh yang lain, al-ghadab. Allah murka, Allah marah. Dikatakan kalau tolak ukurnya manusia yang namanya ghadab ialah ghalayanud dam, gejolak. Namanya kemarahan kan ada gejolak pada diri seorang. Kata mereka, mungkinkah Allah disifat seperti itu? Berarti kita barakallahu fikum menetapkan sifat bagi Allah sebuah sifat yang tercela. Terus bagaimana? Ya jangan disifati dengan sifat seperti itu. Begitulah. Jadi seolah-olah mereka berawal membuat tipu muslihat kepada manusia dengan seolah-olah mensucikan Allah, tetapi pada dasarnya bertujuan untuk apa? Menolak. Dan begitulah sesungguhnya dalam perkara-perkara yang lainnya. Contoh lain, orang-orang yang berpura-pura, berkedok penampilannya, penampakannya itu berpura-pura ilmiah, pembelaan kepada Islam, pembelaan kepada syariat. Kisah yang Allah paparkan dalam surat Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika adanya kecenderungan, keinginan untuk berbuat karena dorongan hawa nafsu, Imra'atul Aziz terhadap Nabi Yusuf, begitu Nabi Yusuf juga kepada Imra'atul Aziz. Kata mereka bahwa ham di sini bukan keinginan dorongan hawa nafsu, tetapi arada darbaha. Kata mereka, Nabi Yusuf ingin memukul siapa? Imra'atul Aziz, yang sering mungkin dalam cerita-cerita dijuluki siapa? Zulaikha. Begitu. Apa tujuan mereka? Tidak boleh kita menyifati Nabi Yusuf alaihissalam dengan sifat seperti itu. Kita harus sucikan Nabi Yusuf, kita bela Nabi Yusuf. Kan begitu. Padahal ayat demikian berjalan dengan pemaparan seindah-indah pemaparan. Karena dalam Al-Quran mengandung balaghah. Dalam Al-Quran mengandung balaghah. Dalam Al-Quran mengandung kesucian. Kenapa? Karena merupakan salah satu sifat Allah. Kalamuhu min sifatih. Al-Quran merupakan kalamnya, dan itu merupakan sebagian sifatnya. Dan kita punya kaidah bahwa al-kalamu fi sifat far'un an kalami fi dzat. Membicarakan, membahas masalah sifat-sifat Allah itu bagian pembicaraan dalam masalah dzat. Kenapa Anda ketika mengatakan bahwa zatullah tidak boleh disamakan, tetapi Anda melakukan berbagai macam penyamaan, penyerupaan tentang sifat-sifatnya, kenapa tidak konsekuen? Kan begitu. Karena akidah al-sunnah sebuah akidah yang menentangkan. Akidah yang menyenangkan, menggembirakan, mengokohkan pendirian seorang yang tidak membuat pada sebuah kebingungan. Kembali tatkala mereka seolah-olah melakukan pembelaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang tidak boleh disifati dengan sifat seperti itu, padahal para ulama menjelaskan, na'am telah terjadi ham, dorongan hawa nafsunya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena sebab apa? Karena sebab kesolehannya, ketakwaannya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama di bawah naungan sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Itulah yang disebut tentang penerapan hadis hari, pada hari yang disitu ada sebuah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Rajulun da'atun ra'atun datu jamal wa datu mansab. Ada seorang pemuda, namanya pemuda itu tempatnya jika dirayu, jika dibujuk oleh wanita yang terhormat, wanita yang dalam kondisi punya kedudukan, maka bagaimana jiwa pemuda? Dia akan terpanggil, dia akan terdorong, dia akan terbujuk, dia akan terayu. Tetapi apa? Qala inni akhafullah. Yang menjadi pembatal untuk memberlangsungkan keinginan jiwanya, innan nafsa la amaratun bisu, jiwa itu punya kecondongan, kecenderungan untuk berbuat jelek. Yang menjadi wiqayah, penghalang seorang untuk tidak jatuh kepada keinginan hawa nafsunya apa? Dia mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum, dan seterusnya begitulah. Dan terlebih terhadap pembahasan yang pada topik kita, yaitu perihal al-jannah wan-nar, begitu pula masuk orang-orang ahli bid'ah, seolah-olah mereka itu berpura-pura dengan pembahasan-pembahasan yang dianggap oleh sebagian manusia itu bisa dipertanggungjawabkan ilmiah, kemudian bisa dicerna, bisa dinalar, bisa difahami, tetapi pada hakikatnya berujung kepada penolakan. Berujung kepada penolakan. Demikian pula sebelum kita memasuki tentang ahwal al-jannah wan-nar, para ulama juga menyebutkan tentang pintu-pintu jannah dan juga pintu-pintu jahannam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati thamaniyatu abwabin. Di dalam jannah itu terdapat pintu yang dikatakan berjumlah 8. Di dalam jannah terdapat pintu yang berjumlah 8. Fiha babun yusamma Rayyan. Ada sebuah pintu yang dinamai dengan Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang ahli puasa. Mereka-mereka yang ahli puasa. Demikian pula dari Utbah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jannatu laha thamaniyatu abwabin. Jannah itu punya pintu yang jumlahnya 8. Wan naru laha sab'atu abwabin. Adapun neraka itu punya pintu yang jumlahnya 7. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu dalam musnadnya. Di sana ada hadis yang merinci tentang pintu-pintu jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zaujain. Disebutkan min syai'in minal asya. Barang siapa yang menginfakkan sesuatu dua hal yang sama dari sumber yang satu. Zaujain di sini bukan bermakna barang siapa yang menginfakkan dua istri, tapi dikatakan dua perkara yang sama dari sumber yang satu. Yang insya Allah nanti akan datang tentang penjelasan apa makna zaujain. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari sebuah pintu yang ada di jannah. Ya Abdullah, hadza khairun. Kemudian dikatakan, wahai Abdullah, ini kebaikan. Wa fi riwayah da'ahu khazanatul jannah. Dikatakan bahwa dia dipanggil dari penunggu, penjaga pintu jannah. Kullu khazanati babin, setiap masing-masing penunggu penjaga jannah itu punya apa? Pintu. Tsumma qala faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa-siapa yang dia itu tergolong orang-orang yang dikatakan ahlu as-shalah, punya keutamaan yang luar biasa dalam perihal salat, maka dipanggil dari pintu as-shalah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babi al-jihad. Barang siapa yang dia itu seorang yang tergolong kepada orang-orang barakallahu fikum berjihad fi sabilillah, maka dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahlus siyam du'iya min babi ar-rayyan. Kalau dia orangnya tergolong kepada orang-orang ahli siyam, ahli berpuasa, maka akan dipanggil dari pintu rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, kalau dia orangnya tergolong orang-orang yang mendermakan hartanya, itu orang-orang yang bermudah dalam perkara sadaqah, dia orang yang dermawan sehingga dia sadaqahkan hartanya, du'iya min babis sadaqah. Jika kita cermati, maka pada hadis ini dikatakan dzukirat arba'atu abwab. Kalau kita cermati pada hadis ini disebut ada empat pintu. Ada empat pintu, yaitu babus shalah, babul jihad, babur rayyan, babus shadaqah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa baqiya min al-arkanil hajj. Kalau kita memandang bahwa rukun Islam itu ada berapa? Lima, kan begitu. Disebut di sini tentang apa? Babus shalah, tentang babul jihad, babus siyam yaitu rayyan, babu shadaqah yaitu zakat. Maka di sana ada arkanul haji. Di sana ada arkanul haji. Falahu babun bila syak, kata beliau, tentunya rukun Islam yaitu menunaikan haji ada padanya pintu, kata beliau, tanpa diragukan. Wa amma tsalatsatul ukhra, adapun tiga yang lainnya, fa minha babu al-kadhimin al-ghaid wal-afin 'anil nas, pintu yang akan dimasuki orang-orang yang barakallahu fikum, mereka-mereka yang mampu menjaga diri, menahan diri dari kemarahan, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Sebab itu ketika Abd Ibn Qais datang kepada Nabi SAW di wafdih, kata beliau, inna fika khoslatani, padamu ada dua perangai, yuhibbuhumallah, dua perangai yang Allah mencintainya, al-hilmu wal-anah, al-hilmu wal-anah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hilm dengan al-anah itu dua hal yang barakallahu fikum tidak dibedakan, namun sebagian membedakannya, bahwa yang namanya hilm, namanya hilm dhatun nafs, kemampuan seorang untuk menahan diri, yang sesungguhnya secara kekuatan dia mampu berbuat, misalnya marah, kemudian barakallahu fikum mengumpat dengan kata-kata, tetapi dia mampu untuk apa? Dia tahan dirinya, dia cegah dirinya. Adapun al-anah identik kepada ajalah, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, kepada perkara yang sifatnya membuat terburu-buru, tetapi dia tahan, dia kekang. Karena itu barakallahu fikum, seringkali para ulama menyebutkan bahwa ilm wal hilm wal anah. Al hilm seringkali disampaikan ataupun diterjemahkan dengan apa? As-sabr. Yang namanya sabr apa? Habsun nafs. Jiwa ini apa? Ditahan. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perihal bahwa laisa asyadid bisurah, seorang yang kuat, seorang yang perkasa, itu bukan orang yang dikatakan jago gulat. Siapa yang datang kepadanya dia banting, dia jatuhkan. Tetapi kata beliau, innamasyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Seorang yang dikatakan kuat, seorang yang dikatakan perkasa, jika kemarahan itu muncul, dia mampu kendalikan dirinya untuk tidak marah. Orang yang kadang-kadang barakallahu fikum justru dikatakan kalau marah itu dilampiaskan saja biar tidak cepat tua, kan gitu ya. Marah sama istrinya, perabot rumah tangganya hancur semua, kan begitu. Seorang pengajar marah kepada anak didiknya, kalau nyubit kadang-kadang sampai biru, bahkan jadi hitam. Tidak sedikit yang kemudian cedera anak-anak itu, kemarahan seorang apa pengajar dan seterusnya. Saya itu kalau marah tidak apa ngantem tembok, ya dua kemungkinan, imat temboknya yang jebol kan begitu ya, wah imat tangannya yang hancur kan begitu ya. Belum. Barakallahu fikum. Padahal bukan demikian, tidak demikian. Seorang mampu mengendalikan jiwanya, mampu mengendalikan jiwanya. Itulah salah satu pintu yang kata Al-Hafidz rahimahullah, seorang disuruh dipanggil dari pintu orang-orang yang mampu menahan diri dari kemarahan dan memaafkan orang. Memaafkan orang. Rawahu Ahmad ibn Hanbal an Rawah bin Ubadah an Ash'ab anil Hasan mursalan inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man afa an madlamah. Allah Azza wa Jal punya pintu di jannah nanti, tidak akan masuk darinya kecuali orang-orang yang suka memaafkan, orang-orang yang suka memaafkan pihak-pihak yang barakallahu fikum mendzalimi, pihak-pihak yang mendzalimi. Demikian pula di sana ada bab yang dikatakan babul aiman, babul mutawakkilin, yang tidak akan masuk darinya kecuali man la hisaba alaihi wala adab. Sering kita dengar tentang hadis bahwa ada dari umatku yang mereka itu yadkhuluna al-jannah bila adzabin wala hisabin, tanpa melewati proses azab dan tanpa melewati proses apa? Hisab. Hal ini menyebutkan bahwa mereka akan masuk dari babul mutawakkilin. Ada pula di sana babul dzikr. Ada babul dzikr. Fabarakallahu fikum. Kita lihat di sini beberapa riwayat yang menguatkan tentang penyebutan para ulama. Adapun hadis yang tadi awal sudah kita sebutkan, ada babus sadaqah, babul jihad, babur rayyan, babus salat. Di sana ada hadis yang menyebutkan tentang babul aiman. Wa huwa babul mutawakkili. Babul aiman yang dikatakan babu al-mutawakkili. Bab bagi orang-orang mutawakkilin, mereka-mereka yang dalam hal memasrahkan, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan rasa percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sedikit mengingatkan bahwa yang namanya tawakal itu tidaklah bertolak belakang dengan sebab. Nabi SAW ketika beliau perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang mengendari dikatakan Burak, barakal dabah yuqalla laha Burak, yang dikatakan bahwa ketika melompat penempatan kedua kaki depannya ditapakkan maddal basar, sejauh mata memandang, menunjukkan betapa cepatnya. Ketika sampai di Masjidil Aqsa ditambatkan, diikat. Kata ahli ilmi dan Nawawi dan yang lainnya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan tawakal tidak identik dengan apa? Mengambil sebab. Seandainya buruk itu dalam kondisi tidak diikat, dia pun tidak akan kemana-mana. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada nabinya. Allah mengajarkan kepada nabinya. Yang pada hakikatnya sekian banyak pengajaran-pengajaran nabi itu bermanfaat kepada apa? Menunjukkan kepada barakallahu fikum tamamu ni'matillahi ala ummatih. Kesempurnaan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada umatnya. Dan juga ikmalu dinihim. Allah berkehendak dengan apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama umatnya. Karena sebagian orang itu dengan apa yang terjadi pada diri Nabi SAW melakukan penolakan-penolakan dengan tadi kata-kata tidak mungkin terjadi pada Nabi SAW. Misalnya orang-orang yang mereka menolak bahwa Nabi pernah apa tersihir, kan begitu ya. Tidak mungkin Nabi tersihir. Demikian pula orang-orang yang mereka meniadakan dalam perkara apa? Sujud sahwi. Tidak mungkin dalam sholat itu ada sujud sahwi. Itu sholat bagi orang-orang yang bersenda gurau. Na'udzubillah. Apakah kita katakan bahwa sholatnya Nabi itu bersenda gurau? Bukankah ada bab dalam masalah fikih, bab sujud sahwi, bab tentang perkara sujud sahwi? Sujud disebabkan karena sahwu, hal di mana seorang terlupakan. Nabi mengajarkan. Sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah, sahwun Nabi SAW, terlupanya Nabi SAW dalam sholat, menunjukkan kepada apa? Tamamu ni'matillahi ala ummatihi, sebagai bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada umatnya. Supaya apa? Supaya mereka apabila terjadi suatu kelupaan dalam sholatnya, siapa yang dicontoh, siapa yang ditiru, siapa yang jadi panutan? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demikian pula kata beliau juga menunjukkan bahwa sahwuhu, beliau kadang lupa dalam salatnya, dikatakan tahaqquqi bashariyatih, betul-betul bahwa beliau manusia. Abdullah bin Mas'ud menukil sebuah kisah Nabi terlupakan dalam sebuah salat. Kemudian sahabat mengatakan ahadatha fi salati syai'un ya Rasulullah, apakah hari ini terjadi sesuatu wahai Rasulullah? Qala wa madha, apa yang terjadi? Kemudian para sahabat mengatakan innaka salaita kadza wa kadza, anda salat demikian demikian. Qala fa kana rijlaihi thumma istaqbala al-qiblah fasajada sajadatain, lalu beliau barakallahu fikum menghadap kiblat dan duduk, kemudian barakallahu fikum sujud dua sujud, yaitu disebut dengan sujud sahwi. Thumma aqbala 'ala an-nas biwajhi, lalu tanpa menunda untuk kemudian barakallahu fikum, tidak seperti kita kadang-kadang kalau kita ada kelupaan ditegur, diingatkan mungkin oleh murid kita, saudara kita, itu kadang-kadang kita malu. Bahwa kalau saya ingatkan di sini, kemudian saya barakallahu fikum nyatakan bahwa tadi ada sebuah kekeliruan, kesalahan, ya malulah. Masa seorang ustaz bisa keliru? Subhanallah, kan begitu ya. Kadang malu. Malu untuk menyatakan sesuatu terang-terangan bahwa ada kelupaan, ada kesalahan. Nabi langsung menghadap kepada para sahabatnya dan mengatakan, dan mengatakan, "Lau hadatha fi sholati syai'un amla'tukum." kalau terjadi satu perubahan dalam sholat, pasti akan aku beritakan. Walakin innama ana basharun mithlukum, tetapi aku ini manusia seperti kalian. Aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansau, aku kadang lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau terjadi kelupaan maka ingatkanlah aku. Faqala faman nasiya fi salatihi, siapa terjadi kelupaan dalam salatnya, fal yataharra as-shawab, dia berupaya untuk memilih yang terbenar. Kemudian summa liyatin, lalu dia sempurnakan. Summa liyasjud sajdatain au kama qala Abdullah bin Mas'ud mimma nuqila 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dua sujud dengan sesahwi. Kata Ibnu Qayyim, terlupakannya Nabi dalam sholat, kemudian beliau tutup disempurnakannya kekeliruan tadi atau kelupaan tadi dengan sujud sahwi, bahwa beliau manusia biasa yang dikatakan terjadi kelupaan, supaya tidak masuk hatta la yadkhul madkhal, supaya tidak masuk celah tentang apa? Tentang penyifatan kepada beliau sifat ilahiyah dan sifat rububiyah. Kalau beliau lupa dalam perkara-perkara yang terjadi di masa hidup beliau, maka jangan disifati dengan sifat-sifat ilahiyah dan rububiyah. Di mana sebagian orang mengatakan Nabi bisa menyembuhkan, Nabi bisa mendatangkan manfaat, Nabi bisa menolak mudarat. Bahkan pada sebagian Nabi itu diibadahi, dijadikan tempat-tempat untuk berminta, meminta-minta kepadanya. Barakallahu fikum, lihat bagaimana tauji, bagaimana pengarahan para ulama terkait dengan sesuatu yang barakallahu fikum terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak seperti kita, tidak seperti orang-orang yang barakallahu fikum berpura-pura seolah melakukan pembelaan. Kita itu umat Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi justru pada kenyataannya orang yang benci, orang yang mengingkari, orang yang barakallahu fikum tidak suka kepada ajarannya. Bagaimana mengaku dan mengatakan cinta, tetapi terhadap sunnah-sunnah beliau itu ditolak. Terhadap sunnah-sunnah beliau itu ditolak. Ya mohon maaf ya, mungkin dengan maraknya pembicaraan masalah jenggot, masalah isbal, yaitu pakai yang diangkat di atas mata kaki. Barakallahu fikum, semua tadi komentar-komentar yang dikatakan bahwa tidak mungkin kita itu barakallahu fikum dalam hal beragama mencontoh orang-orang Arab itu orang-orang yang kasar katanya. Bukankah Nabi berkata, akmalukum imanan ahsanukum khuluqa, orang yang paling sempurna imannya dari kalian ialah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Kan orang-orang kita kan begitu ya. Katanya orang-orang itu orang-orang yang akhlaknya baik-baik kan begitu ya. Demikian sebagian menyoroti seolah-olah bahwa Arab itu ialah dengan membahasakan bahasa-bahasa, yaitu dilihat di zaman-zaman sekarang, dan penuh dengan kebencian dan penuh dengan komentar-komentar yang waliyatubillah. Tidakkah seorang sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya itu di Jaziratul Arab? Tidakkah seorang sadar bahwa sampainya agama kita kemudian bisa membaca Al-Quran, kemudian kita bisa memahami Al-Quran dengan benar, bukankah karena barakallahu fikum penjelasan Nabi kepada para sahabatnya, turun kepada para tabi'in, kepada a'immatuddin, sampai kemudian kepada kita? Barakallahu fikum, semua tadi tentunya orang-orang yang barakallahu fikum pada dirinya ada penyakit. Kita kembali tentang bab al-mutawakkili. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman bilahmin, bahwa pada suatu hari Nabi SAW didatangkan daging. Farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibu. Lalu ditampakkan, diangkat tentang salah satu anggota pada daging tadi ialah apa yang disebut dengan apa? Bagian kaki depan. Apa bahasanya? Sampilkan begitu ya. Nah, kalau pada hewan itu kan kaki bagian depan seringkali diistilahkan dengan tangannya, kan begitu ya. Pada unta, pada kambing. Nah, dan beliau suka. Qala fa nahza minha nahzatan, lalu beliau pun makan darinya. Faqala ana sayyidun nas yaumal qiyamah, lalu beliau mengatakan bahwa aku pemuka manusia pada hari kiamat. Baik. Insyaallah riwayat ini kita sempurnakan pada waktu selesai sholat, insyaallah langsung begitu ya. Pada sholat. Baik. Barakallahu fikum. Tentunya sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal, perihal jannah wan nar, makhluqatan la tafnayan, dan ini merupakan perkara ghaib, majlis untuk kemudian bercerita tentang jannah wan nar yang tidak mungkin seorang akan apa mengalami keberakhiran. Bagaimana akan berakhir sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa fil jannati na'imun ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di jannah di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang kenikmatan-kenikmatan tersebut belum pernah dilihat oleh penglihatan siapapun, didengar oleh pendengaran siapapun, dan belum pernah terbetik dalam apa? Hati siapapun. Sebab itu barakallahu fikum, komentar-komentar yang miring ketika membaca ayat. Nah, betul. Orang-orang Arab itu tersentuh dengan Al-Quran. Ketika dikatakan tajri tahtal anhar, di surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau di daerah Jaziratul Arab, padang yang tandus, gersang, lalu dihibur dengan sungai yang mengalir di bawahnya, akan apa? Akan tersentuh. Lah kalau kita sampai banjir-banjir katanya, kan begitu. Kalau negara kita itu sampai banjir-banjir, bagaimana tersentuh? Wal'iyadzubillah. Dikatakan bahwa adanya bustan, adanya berbagai macam keindahan yang ada ialah kebun-kebun. Bagaimana kita akan tertarik dengan ayat-ayat yang menghibur masalah jannah? Kebun kita sekian banyak dengan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Fa barakallahu fikum, perhatikan dalam perkara ini, sungguh seorang kadang tidak menimbang dan tidak berpikir tentang apa yang diucapkan. Seolah-olah perkara itu membuat halayak ramai, para pendengar itu kemudian bersorak ramai, senang dengan penjelasan-penjelasan tersebut. Padahal wal'iyadubillah, siapa yang menyangka dengan ucapan yang pendek tadi akan menyebabkan kepada quswatul qulub, menjadi hati keras yang kemudian sulit untuk mendapatkan hidayah. Karenanya barakallahu fikum, bukan kemudian tempatnya, bukan kemudian porsinya, bukan kemudian majlisnya, bahwa perihal jannah wan nar sebuah pembahasan yang kemudian, sebuah pembahasan yang seorang dalam kondisi dibuat kepada suasana-suasana penuh dengan gurau, bahkan kadang mengolok-olok. Lihat para penceramah-penceramah dikatakan, iya, di jannah itu sampai katanya rokok pun akan diberikan, tapi katanya tidak ada apa, tidak ada api. Terus bagaimana katanya kalau kemudian ingin menyalakan apa rokoknya tadi, ia harus ke neraka dulu. Wal'iyadzubillah. Apakah seorang dalam kondisi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat yang diucapkan tanpa dia pikir panjang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Walhamdulillah, Ahlussunnah tidak pernah mengajarkan ujaran-ujaran, baik kebencian, demikian pula jura'ah, sifat yang lancang dalam hal mengomentari hadis, maupun demikian pula terkhusus ayat-ayat Allah, karena itu merupakan apa? Ayat-ayat Allah merupakan sifat, yaitu kalamuhu min sifatihi. Barakallahu fikum. Kita skor sementara. Jazakumullah khair atas perhatian antum pada kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Tafadhalu, hafizakumullah.